Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari yang sangat berbahagia ini, kita masih diberikan Allah nikmat, yang mana nikmat hari raya mengingatkan kita setiap tahunnya Allah berikan pelajaran kita untuk supaya kita berkorban. Berkorban ini tidak hanya menuntut dengan pemotongan kambing belaka atau sapi ataupun lembu, tapi di situ kita perlu untuk berbuat baik kepada kambing yang kita potong ataupun lembu yang kita potong dengan mengasah pisau setajam-tajamnya agar ia tidak terasa sakit ketika disembelih. Itulah ajaran Islam yang mengangkat derajat, bukan manusia yang diangkat tapi hewan seperti manusia. Dalam berbuat kebaik kita akan melakukan segala sesuatunya. Juga pada pertemuan kita saat ini, yaitu dari surah At-Taha ayat 135, ini adalah surat terakhir dari surat Taha. Maka kita akan nanti memasuki pada surat-surat yang lainnya, yaitu terutama Al-Anbiya. Bahwasanya pada ayat 135 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullum mutarabbisum fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Artinya, katakanlah, masing-masing kita menanti atau menunggu, maka kita nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kamu kelak akan mengetahui siapa menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Kata-kata tarabbasu berarti memperhatikan dan memata-matai orang lain. Setiap dari orang yang beriman dan kafir akan saling memperhatikan apa saja yang mereka terima kelak di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menjelaskan bagaimana kondisi ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Kaum mukmin dalam kehidupan ini pasti penuh dengan optimisme yang tinggi dalam menghadapi kaum kafir, sebab mereka hanya menanti dua kemungkinan, baik dari diri mereka yaitu tewas mati syahid atau menang dan menaklukkan lawan. Kemenangan atau mati syahid itulah semboyan yang dan juga tujuan akhir dalam diri seorang mukmin. Jadi jika demikian halnya, silakan saja setiap kita saling memata-matai satu sama lainnya, karena kebenaran akan senantiasa mengalahkan kejahatan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata full, katakanlah, di awal ayat ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukanlah dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui alam gaib dan pengetahuan sangat terbatas. Maka ketika Allah berfirman, "Fasata'lamuna man ashabas siratis sawi wa man ihtada," yaitu maka nanti Allah memberikan pengetahuan itu akan diketahui setelah terjadinya kiamat dan hisab. Dengan demikian ahli surga masuk ke dalam surga, sedangkan sebaliknya ahli neraka masuk juga ke dalam neraka. Maka pada hari itulah setiap diri mengetahui di mana akan diletakkan Allah posisi mereka, dan pada pengetahuan pada hari itu tidak lagi berfungsi untuk merubah, akan tetapi sebatas pengetahuan belaka, karena untuk merubahnya itu adalah kita kembalikan kepada Allah, karena itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Begitu Ustaz Zainal. Iya. Menarik sekali penghujung ayat 135 dari surat Thaha ini. Ini merupakan ending, finishing, penutup yang sempurna. Memberikan rasa optimis sebagai manusia yang memiliki visi, memberikan sikap bahwa kita adalah pemenang. Allah memulainya dengan kul, katakanlah, yakinlah, tancapkan niat, renungilah, berbahagialah. Kullu mutarabbisun, masing-masing kita menanti, menanti bagaimana akhir dari apa yang kita cita-citakan di dalam hidup ini. Kelak siapa menempuh jalan yang lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Dari tema kita, kita ambil kesimpulan, visioner yang optimis pasti menang. Ada dua poin penting dalam pembahasan 135 surat 20 ini. Yang pertama, mukmin yang memiliki visi mencapai ridho Allah mengisi hidup ini dengan sikap optimis atau sikap berbaik sangka kepada Allah atas setiap peristiwa. Ini adalah obat stres. Ada orang visioner tapi visinya mengejar harta, memperbaiki finansial dia yang duniawi. Dia melihat bahwa keberhasilan itu saat dia memiliki rumah yang luas, kendaraan yang wah, keturunan yang berhasil secara finansial. Tetapi ada juga mukmin yang memilih melihat rumah yang luas, mobil yang mewah, anak yang berhasil adalah sarana untuk mencapai visi yang lebih jauh dari itu, yaitu menggapai ridho ilahi. Ketika dia tidak mencapai sarana ini, dia tidak kehilangan visi. Ridho Allah bisa dicapai walaupun rumahnya tidak mewah, walaupun kendaraannya tidak wah, walaupun anaknya tidak berhasil secara finansial, karena ini adalah sarana. Tujuan dia tetap jelas, ridho ilahi. Bagi orang yang memiliki visi duniawi, ketika visi ini tidak tercapai, streslah yang timbul. Stres bertumpuk dan berkesinambungan, struklah yang terjadi. Inilah visioner yang optimis sehingga berbaik sangka terhadap Allah. Tidak tercapai keberhasilan materi, ada keberhasilan spiritual, ada keberhasilan emosional yang itu lebih penting dari sekedar keberhasilan materi. Bahkan berdasarkan teori Maslow, orang yang masih memikirkan keberhasilan materi itulah piramida yang terletak paling dasar, di mana mayoritas masih manusia memikirkannya. Orang yang meningkat dan melanjut bahwa keberhasilan itu adalah rasa aman, keberhasilan itu ketika dia dihargai orang, itu adalah keberhasilan tingkat tinggi dan itu lebih sempurna. Bagi muslim, ridho Allah adalah puncak keberhasilan. Yang kedua, sikap optimis itu pasti menang, karena dia berada pada rel bimbingan dan petunjuk Allah, yang pada ayat ini disebutkan ashabus siratis sawi wa manihtada, yang berada pada jalan yang lurus dan tetap pada petunjuk Allah. Walaupun orang lain melihat dia gagal, tetapi dia yakin visinya jelas dan dia konsisten dengan visi itu meraih ridho Allah. meraih ridha Allah tidak saja hubungan baik secara vertikal kepadanya, tetapi juga menebarkan kasih sayang, berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada seluruh makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang terakhir juga ini, bahwasanya banyak orang mengira bahwa permasalahan kiamat dan hari berbangkit masih lama lagi nak, masih lama lagi. Tapi dalam surat Al-Anbiya berikutnya, Allah nanti akan memutuskan bagaimana orang yang mengira selama ini masih lama lagi adalah, itu adalah anggapan yang sangat keliru. Dan insya Allah nanti kita akan membahasnya lagi di dalam surah Al-Anbiya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa ini, Ustaz? Enggak tahu apa ceritanya, udah mati pula.